teknologi menjadi istilah yang banyak mewarnai orang-orang lanjut usia. Seakan sosmed datang terlambat bagi mereka. Tak bisa dipungkiri, ini memang pergerakan perubahan zaman. Bagi anak muda, sosmed adalah dunia di mana dia bisa eksis. Tapi awas, jangan sampai sosmed menggantikan kehidupan nyata. Tak lagi punya privacy, semuanya serba terbuka, dan itu bisa jadi sangat bahaya. Sosmed, arena narsis bagi anak muda, tapi bisa jadi kebutaan bagi yang tua. Karena itu yang tua, jangan sampai gagal komunikasi dengan yang muda hanya karena terpisah oleh sosmed yang semakin eksis dalam kehidupan nyata. Melek sosmed perlu rasanya, sekalipun tak harus menjadi ahlinya. Tapi tahu apa yang terjadi, memahami perjalanan yang sedang berjalan, diperlukan bagi angkatan tua untuk bisa mengenali gerak-geri angkatan muda, sehingga kita tak perlu berteriak telah kehilangan generasi akibat sosmed menjadi pemisah. Buatlah sosmed menjadi penyatu, jembatan berdiskusi antara angkatan tua dan angkatan muda. Ayo melek sosmed, tapi jangan juga mabuk sosmed. Bersama saya, Bigman Sirait.